Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas bait yang ke-46 di mana beliau mengatakan wa fihi akha asyraful akhyari bainal muhajirin wal ansari. Dan di tahun itulah, maksudnya di tahun pertama, Nabi SAW yu'akhi, mempersaudarakan, bainal muhajirin wal ansar, antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Al-muhajirin, seperti sudah kita terangkan kemarin, bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina hajaru min Makkah ila al-Madinah ta'atan wa mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nusratan li dinillah. Berhijrah ke Madinah karena taat terhadap perintah dan karena kecintaan kepada Rasulullah dan keinginan membela agama Allah azza wa jalla. Mereka inilah yang disebut dengan al-muhajirin. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan tentang mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Bagi orang-orang fakir yang membutuhkan, al-muhajirin, yaitu kaum muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, mereka yang dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, wa amwalihim, yang diusir dari harta-harta mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanah, mereka berhijrah semata-mata hanya mengharapkan keutamaan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka berhijrah dengan tujuan utama membela Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah kata Allah orang-orang yang jujur keimanannya. Tayyib. Al-Hasyr ayat 8. Di sini tegas Allah Subhanahu wa taala menamai mereka orang-orang yang berhijrah ke Madinah dengan nama muhajirin. Dan Allah mengabarkan kondisi mereka muhajirin ini ketika datang ke Madinah, mereka dalam keadaan fakir, tidak memiliki apa-apa karena meninggalkan rumahnya, dikeluarkan dari daerah asalnya, meninggalkan hartanya di sana, datang ke Madinah dalam kondisi papa, tidak punya apa-apa. Baik. Sedangkan Al-Ansar yang dimaksud adalah hum sukkanul Madinah minal Aus wal Khazraj. Mereka adalah penduduk asli kota Madinah, baik dari kabilah besar Aus maupun dari kabilah besar Khazraj. Sudah kita ceritakan kemarin. Amanu wa nasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah menaruh janji akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, muhajirin datang ke Madinah, kaum Ansar mereka menepati janjinya untuk menerima Rasulullah, menerima kaum muhajirin dan memperlakukan mereka dengan baik. Tayyib. Itu tadi definisi dari al-muhajirin dan al-ansar sebagaimana disebutkan dalam Aisyarut Tafasir jilid yang kedua halaman 433. Tayyib. Kita lanjutkan bait yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah, bait yang ke-47, kata beliau rahimahullah taala, "Tsumma bana bibnati khairi sahbihi." Wa syara'a al-adhana faqtadi bihi. Baik. Thumma bana. Kemudian beliau membangun bibnati khairi sahbihi, dengan putri sahabat terbaiknya. Wa syara'a al-adhana faqtadi bihi, dan kemudian disyariatkanlah adanya adzan, panggilan salat untuk pertama kalinya. Faqtadi bihi, maka ikutilah panggilan salat itu. Tayib. Kita akan bahas bait ini. Di dalam bait ini menceritakan dua kisah. Kisah yang pertama adalah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita sudah lewati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah umur berapa? Hah? Siti Sanawat. 6 tahun. Kemudian di usia ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiba di Madinah, dan ini di tahun pertama menurut beberapa pendapat, karena nanti ada ulama berpendapat berbeda, ada yang mengatakan di tahun pertama, ada yang mengatakan masuk di tahun yang kedua. Tapi yang dinukilkan oleh beliau rahimahullah taala, Ibn Abil Aiz Al-Hanafi, mengisyaratkan bahwa Aisyah datang ke Madinah, dibawa ke Madinah di tahun pertama. Thumma bana bibnati khairi sahbihi. Tayib, di sini menggunakan kata bana. Tadi saya terjemahkan letterly bana artinya membangun. Tapi yang dimaksud di sini adalah beliau berumah tangga. Sudah mulai hidup satu rumah. Kita sudah lewati kemarin bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi, kemudian beliau membangun kamar. Berapa kamar yang dibangun? Satu. Untuk siapa? Saudah bintu Zam'ah. Nah, ketika Aisyah datang, beliau membangun lagi satu kamar di sebelahnya. Nah, setelah itu baru beliau hidup di apa namanya? Di kamar tersebut bersama Aisyah. Nah, seperti ini oleh orang Arab dikatakan bana. Tayib. Kenapa sebabnya? Karena dahulu mereka kalau seandainya menikah akan mempersiapkan satu ruangan khusus dengan segala sesuatu untuk kebutuhan suami istri. Tayib. Jadi begitu selesai menikah, masuk di kamar itu, istri sudah mendapatkan apa yang dibutuhkannya di dalam kamar tersebut. Nah, ini kemudian apa namanya berlalu waktu dari bunian tersebut, dari bangunan tersebut, maka digunakan sebagai kata kiasan. Kalau seorang laki-laki itu bana bi ahlihi, membangun dengan istrinya, maksudnya dia menikah dan hidup serumah. Tetapi kalau menikah namun belum hidup serumah, tidak dikatakan bana. Dia hanya tazawwaja, hanya menikah saja. Namun kalau sudah hidup satu rumah baru dikatakan bana. Nah, ini yang perlu kita pahami untuk membedakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menikahi Aisyah di usia sekian. Baru bana bi Aisyah, tinggal satu rumah dengan Aisyah di usia sekian. Tayib, nanti akan kita bahas. Tayib. Bibnati khairi sahbihi, yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Khairi sahbihi, sahabat terbaiknya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Secara mutlak Abu Bakar adalah sahabat terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana ditunjukkan di dalam riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku untuk mengambil seorang manusia sebagai khalil. Sudah berapa kali kita terangkan bahwa khullah, khalil itu derajat cinta tertinggi. Di mana dengan derajat cinta itu Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, Allah menjadikan Muhammad SAW sebagai khalil. Nah, kata Nabi SAW, seandainya Allah mengizinkan aku untuk mengambil seorang manusia, menjadikan seorang manusia sebagai khalil, maka aku akan pilih Abu Bakar menjadi khalil, menjadi kekasihku. Tayyib. Walakinallaha azza wa jalla qad ittakhadhani khalilan. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengambil orang lain sebagai kekasih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjalin hubungan khullah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, nomor hadis 2383. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت تسعين. Maka di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berumah tangga dengan Aisyah, tinggal di satu rumah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Tayyib. Ketika beliau berusia 9 tahun. Wa kana dukhuluhu biha fi Syawal fi sanatil ula. Dan peristiwa itu terjadi di bulan Syawal pada tahun pertama Hijriah. Tidak lama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Kama akhrajahu Ibnu Sa'ad 'anil Waqidi 'an Abi Rijal 'an ummihi 'anha. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatnya. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-Isabah jilid yang ke-8 halaman 232. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Al-Waqidi dari Abu Rijal dari ibunya, ia mengatakan a'rasa bi 'ala ra'si thamaniyati ashhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berumah tangga denganku ala ra'si thamaniyati ashhur, sekitar 8 bulan setelah beliau tiba di Madinah. 8 bulan setelah beliau tiba di Madinah. Ini menurut salah satu pendapat, karena nanti para ulama juga berbeda pendapat berapa bulan setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berumah tangga dengan Aisyah. Namun riwayat yang pasti yang itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai hidup satu rumah dengan Aisyah di bulan Syawal. Tayib, banyak riwayat yang menyebutkan tentangnya seperti riwayat Al-Imam Muslim nomor hadis 1423, Al-Imam At-Tirmidzi nomor hadis 1093, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah nomor hadis 3236, dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah nomor hadis 1990. Tayib. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada Musnad beliau jilid yang ke-6 halaman 206. Kita baca riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau mengatakan haddatsana Waqi' telah memberitakan kepada kami Waqi', qala haddatsana Sufyan telah memberitakan kepada kami Sufyan. Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. An Ismail ibn Umayyah an Abdullah bin Urwah an abihi dari Urwah bin Zubair an Aisyah dari Aisyah. Berarti siapanya? Aisyah siapanya Urwah? Bibinya. Tayyib. Kata Aisyah menceritakan kepada Urwah, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdha minni. Tayyib. Aisyah mengatakan tazawwajani, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi aku. Sudah kita lewati ceritanya bagaimana kisah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Nabi dahulu menikahi aku di bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal, dan beliau mulai hidup berumah tangga satu rumah dengan aku juga di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha 'indahu minni. Siapa lagi di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berharga dibandingkan aku? Kata Aisyah demikian. Wa kanat Aisyatu tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Oleh karena itu, karena beliau dinikahi di bulan Syawal, beliau juga mulai berumah tangga di bulan Syawal, Aisyah radhiyallahu taala anha senang apabila seorang wanita itu dinikahi dan mulai berumah tangga di bulan Syawal. Tayyib, beliau selalu menghasung untuk menikah di bulan Syawal. Tayyib. Hadis diriwayatkan seperti yang kita sebutkan tadi dari banyak jalan, disahihkan, disebutkan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Dan beliau mengatakan la na'rifuhu illa min hadits Sufyan. Kami tidak mengetahui ada jalur lain kecuali dari jalur Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Tayib. Ini penting apa yang disebutkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, menunjukkan bahwa semua masdar, semua sumber yang menceritakan tentang menikahnya Aisyah dan hidupnya Aisyah satu rumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumber dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Tayyib. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid yang kedua juz yang ketiga halaman 202, beliau mengatakan fa'ala hadza yakunu dukhuluhu biha alaihi salatu wassalam ba'da al-hijrah bi sab'ati ashhurin aw thamaniyati ashhur. Maka menurut riwayat Sufyan bisa kita ketahui bahwa Aisyah datang ke Madinah setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selang 7 atau 8 bulan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, 7 bulan setelahnya atau menurut riwayat yang lain 8 bulan setelahnya Aisyah datang kemudian membangun rumah tangga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, tentang hidupnya Nabi SAW berumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada usia 9 tahun. Baik. Kemudian kita lanjutkan bait yang berikutnya. Wa syara'al adzan faqtadi bihi. Dan kemudian setelah itu turunlah syariat adzan, kumandang adzan untuk salat. Faqtadi bihi, maka ikutilah kumandang adzan tersebut. Baik. Di bait ini beliau akan mengkisahkan tentang awal mula disyariatkannya, ditetapkannya panggilan adzan untuk menunaikan sholat. Baik. Dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba di Madinah, dan kita tahu beliau sudah beberapa kali mulai sholat jamaah bersama para sahabat radhiyallahu taala anhu, termasuk juga sholat Jumat berjamaah bersama para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika beliau datang ke sana, yatma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, sudah mulai tenang, sudah mulai kondisif kehidupan kaum muhajirin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ijtama'a ilaihi ikhwanuhu minal muhajirin. Kaum muhajirin yang semua ingin apa namanya berhijrah juga sudah mulai berkumpul dan sudah mulai bisa tenang mereka di Madinah. Ijtama'a amrul ansar, istahkama amrul Islam. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai untuk menekankan hukum-hukum Islam. Faqamatis shalah, mulai ditegakkan secara wajib, secara rutin salat itu, dan mulai dinampakkan salat berjamaah. Wa furidatiz zakah, demikian juga seperti kita sebutkan kemarin jumlah rakaatnya juga mulai bertambah. Yang dahulunya ketika di Makkah belum sempurna, belum lengkap. Masih seperti salat-salat yang kita lakukan ketika safar dengan qasr, tapi ketika di Madinah dilakukan dengan sempurna, tamam. Wa furidatiz zakah wa siyam, kemudian disyariatkan zakat, disyariatkan berpuasa. Wa qamatil hudud, dan mulai ditegakkan hukum-hukum had. Wa furidhal halal wal haram, mulai ditetapkan hukum halal, hukum haram. Wa tabawwal Islam baina adhurihim, Islam sudah mulai nampak di kota Madinah di antara orang-orang sekitarnya. Wa kana hadzal hayy minal ansar humul ladzina tabawwa'u ad-dar wal iman, orang-orang ansar lah yang menyiapkan semua itu, menyiapkan tempatnya, menyiapkan kondisi kehidupannya, dan mereka juga yang menyiapkan ketenangan keimanan di Madinah. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimaha innama yajtami'un nasu ilaihi lis-salati li hini mawaqi'tiha bighairi da'wah. Dan setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan salat bersama para sahabatnya, belum ada panggilan azan yang mengumpulkan para sahabat. Mereka tidak tinggal semuanya di sekitar Masjid Nabawi. Bahkan ada yang rumahnya jauh. Tapi mereka rajin, lihat, belum ada panggilan azan. Mereka sendiri yang menentukan waktu subuh itu kapan mereka akan datang berkumpul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat mereka. Zuhur kapan mereka akan datang? Asar kapan mereka akan datang? Nanti disebutkan dalam riwayat, mereka yang mengira-ngira sendiri waktunya untuk berkumpul, karena memang belum ada panggilan. Setelah rutin berkumpul, baru ada panggilan, tapi belum panggilan adzan. Belum panggilan adzan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu untuk memanggil semua sahabat dari ketinggian. Dan Nabi SAW hanya mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, nadi bis sholah, umumkan sholat. Bagaimana cara mengumumkannya? Karena belum ada syariat adzan, dan nanti masih akan memilih bagaimana cara memanggil itu. Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal, riwayatnya sahih dan banyak jalurnya. Maka yang dimaksud dengan panggilan Bilal sebelum disyariatkannya adzan adalah seruan as-salatu jami'ah. Jadi dahulu mengumpulkan orang salat, Bilal naik ke atas, kemudian berteriak as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Berkumpullah manusia. Ini tahap yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama, para sahabat sendiri yang mengira-ngira, oh kalau waktu subuh jam segini, belum ada jam dulu, masih dengan perkiraan waktu, mereka akan datang. Zuhur kira-kira segini waktunya, mereka datang, dan seterusnya. Taib. Dan tidak ada yang terlambat kecuali munafikin. Setelah itu ada panggilan as-salatu jami'ah. Barulah setelah ada salatu jami'ah, mereka merasa perlu untuk ada satu panggilan khusus yang bisa digunakan memanggil waktu salat. Kalau salatu jami'ah ini masih digunakan untuk salat secara umum. Salat gerhana apa panggilannya? As-salatu jami'ah masih dipraktekkan sampai sekarang. Baik, apalagi? Salat istisqa apa panggilannya? As-salatu jami'ah masih digunakan sampai sekarang. Baik. Kita lihat bagaimana kisah disyariatkannya azan. Banyak riwayat, kita akan ambil riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Innama yajtami'un nasu ilaihi lis-shalah li hini mawaqitiha bighairi da'wah." Fahamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala buqan kabuqil yahud. Berjalannya waktu, manusia mereka datang dengan panggilan yang pertama tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk ada panggilan lain sebagaimana Yahudi punya panggilan khusus untuk ibadah. Ada yang menyarankan dipanggil dengan buq. Apa buq? Trompet. Seperti layaknya orang Yahudi. Jadi Yahudi kalau manggil untuk sholat dengan trompet. Nah, ada yang mengusulkan ya Rasulullah dengan trompet saja. Taib. Kemudian thumma karihahu. Nabi SAW terlihat tidak suka dengan usulan itu. Kalau dengan trompet sama seperti orang Yahudi, dan ketika itu di Madinah banyak Yahudi, mereka seruannya juga pakai trompet. Nanti tidak bisa dibedakan mana seruan ibadah kaum muslimin, mana seruan ibadah Yahudi. Taib. Thumma amara bin naqush. Fanahat liyadriba bihi lil muslimin alissalah. Ada yang mengusulkan dipanggil dengan naqush, dengan lonceng. Jadi lonceng itu akan dipukul kemudian berdentang dengan suara yang kencang memanggil kaum muslimin untuk sholat. Tapi lonceng itu adalah kebiasaan kaum Nasara. Panggilan mereka dengan lonceng. Teng teng teng teng teng, datang semuanya ke kanisah, ke gereja. Nanti tidak ada bedanya. Karena di sekitar mereka juga ada kaum Nasara, sehingga tidak bisa dibedakan mana panggilan kaum muslimin, mana panggilan kaum Nasara. Tayib. Setelah itu, fabainahum ala dzalik, ketika mereka masih bingung menentukan pilihan, ra'a Abdullah ibn Zaid ibn Tha'labah ibn Abd Rabbih akhu bil Harith ibn al-Khazraj an-nida'ah. Di satu malam, Abdullah bin Zaid bin Tha'labah bin Abd Rabbih, atau yang lebih kita kenal dengan Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih, beliau bermimpi. Dengan satu mimpi di malam harinya, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pagi hari beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kemudian Abdullah mengatakan, wahai Rasulullah, innahu tafa bihadhihi al-lailah ta'ifun. Tadi malam saya melihat di dalam mimpi saya ada seorang laki-laki yang berkeliling. Baik. Famarra bi rajulun alaihi thawbani ahdharan. Tiba-tiba lewat dua orang lelaki memakai dua baju berwarna hijau. Tidak semestinya atau tidak biasanya ada orang yang berpakaian dengan pakaian warna tersebut di Madinah. Itu dilihat dalam mimpi Abdullah. Yahmilu naqusan fi yadihi. Mereka masing-masing membawa lonceng di tangannya. Faqultu ya Abdullah. Lalu aku pun memanggil mereka, wahai hamba Allah, atabi'u hadhihi an-naqus, apakah kalian menjual lonceng itu? Tayib. Faqala wa ma tasna'u bihi. Lalu mereka berdua pun menjawab, apa yang kamu inginkan dengan lonceng ini? Maksudnya mau dipakai untuk apa? Qalat qultu nad'u bihi ila shalah. Aku ingin gunakan sebagaimana keinginan Rasulullah memanggil orang untuk mengerjakan salat. Tayib. Faqala, lalu kedua orang itu tadi berkata, ala adulluka ala khairin min dzalik. Daripada lonceng ini, maukah aku ajarkan kepada engkau panggilan yang lebih baik dibandingkan harus menggunakan lonceng? Tayib. Qultu wa ma huwa? Lalu Abdullah menjawab, panggilan apa itu? Tayib. Qala taqulu. Engkau ucapkan seperti ini. Tayib. Lalu laki-laki itu pun mengajarkan bacaan-bacaan azan. Tayib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 4 kali. Tayib. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali dan ditutup La ilaha illallah. Tayyib. Ini dalam riwayat Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullah. Tayyib. Setelah membacakan itu, Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Sesungguhnya mimpimu itu insyaallah adalah mimpi yang benar. Tayyib. Faqum ma'a Bilalin fa'alqiha 'alaihi falyu'adzin biha fa innahu anda sautan minka. Sekarang pergilah engkau kepada Bilal. Ajarkan kalimat-kalimat itu tadi kepada Bilal dan perintahkan Bilal untuk memanggil orang salat dengan kalimat-kalimat tadi. Fa innahu anda minka sautan. Karena sesungguhnya Bilal memiliki suara yang lebih nyaring dibandingkan suara engkau. Tayyib. Anda itu satu masdar dengan nida. Nida adalah panggilan. Berarti maksudnya Nabi SAW, Bilal suaranya itu lebih nyaring, lebih melengking sehingga bisa menjangkau jarak yang cukup jauh. Setelah Abdullah mengajarkan kepada Bilal, lalu Bilal pun menggunakan kalimat-kalimat itu sebagai panggilan adzan. Nah, tatkala datang waktu sholat, Bilal kemudian naik ke atas menara seperti biasanya. Beliau mengumandangkan panggilan sholat dengan adzan tadi, seperti yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid ibn Thalabah ibn Abdi Rabbih. Taib. Mendengar panggilan itu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu sedang berada di rumahnya. Beliau mendengar suara Bilal. Taib. Lalu kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Buru-buru Umar ibn al-Khattab kemudian keluar dari rumahnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yajurru ridaahu, saking buru-burunya sampai tidak sempat memperbaiki rida selendang atau pakaian bagian atas, kan seharusnya dipakai bagus kemudian dilingkarkan sebagaimana mestinya. Nah, saking buru-burunya Umar bin Khattab hanya ambil ridanya kemudian terjulur, yajurru, tidak sempat diperbaiki. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, lalu Umar mengatakan ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, walladzi ba'athaka bil haqq, sungguh demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran. Laqad ra'aitu mithlal ladzi ra'ah, sungguh tadi malam aku juga bermimpi mendengarkan kalimat-kalimat itu seperti yang disampaikan oleh Abdullah ibn Zaid. Jadi Umar ibn Khattab menguatkan bahwa beliau tadi malam juga bermimpi diajarkan oleh seseorang kalimat-kalimat adzan itu tadi. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falillahil hamdu, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau mengatakan ini adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ma'asyiral akhwarahimani wa rahimakumullah. Lihat, sesuatu yang penting di dalam syariat, panggilan ibadah, ternyata tidak turun langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun kepada sahabatnya. Abdullah bin Zaid tadi sahabat dari sahabat mana? Muhajirin atau Ansar? Hah? Muhajirin atau Ansar? Ansar, tayyib. Karena aku saudara Al-Harith ibn al-Khazraj. Beliau dari kabilah Khazraj. Umar ibn al-Khattab dari sahabat mana? Muhajirin. Jadi lafad adhan itu ternyata diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui mimpi dari dua perwakilan sahabat. Sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Sehingga menjadi sesuatu yang akan ridho dilaksanakan oleh semua dan diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat di sini bagaimana kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kebenaran itu datang dari orang yang ada di bawahnya. Jelas tidak ada tidak bisa kita bandingkan antara derajat mereka dengan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Umar bin Khattab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kebenaran itu, bahkan wahyu itu turun kepada mereka, Nabi SAW mentakrirnya. Beliau tidak bertanya di dalam hadis tadi, tidak bertanya banyak pertanyaan. Beliau membenarkan mimpi Abdullah ibn Zaid dan beliau juga membenarkan mimpi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Ini di dalam riwayat Ibn Ishaq. Disebutkan juga di dalam riwayat yang lain bahwa Abdullah ibn Zaid ibn Thalabah bin Abdul Rabbih di dalam mimpi tersebut juga diajarkan tentang tata cara iqamah. Tayyib. Akhara alaihi katiran. Selesai diajarkan adzan, beliau mendengarkan, menyimak dengan baik, dihafalkan. Setelah itu berlalu beberapa waktu di dalam mimpi itu, orang itu mengajarkan kembali tentang tata cara iqamat, sama seperti tata cara adzan, hanya diringkas dan ditambahi qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Tayib. Jadi riwayat adzan atau panggilan adzan, panggilan iqamat, semuanya ada riwayatnya. Kembali kepada riwayat Abdullah bin Zaid ibn Tha'labah ibn Abi Rabbih radhiyallahu taala anhu. Tayib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa lafaz iqamat tadi disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, demikian juga Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan yang selainnya, dan dikuatkan oleh riwayat Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan annahu 'allamahul iqamah, bahwa orang itu juga mengajarkan kepada Abdullah tentang tata cara iqamat. Kemudian disebutkan lafaz-lafaz iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tayyib. Demikian juga itu dikuatkan oleh riwayat Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Tayyib. Setelah mengetahui bahwa dirinya mendapatkan kemuliaan untuk menyampaikan tata cara adzan kepada kaum muslimin, Abdullah ibn Abi Zaid ibn Zaid ibn Abdi Rabbih, beliau mendendangkan satu bait syair. Taib. Dan bait syair ini banyak dinukilkan, termasuk salah satunya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa Nihayah jilid yang kedua juz yang ketiga halaman 204. Kata Abdullah, beliau mengatakan Ahmadullah dzal jalali wa dzal ik rami hamdan 'ala al-adhani katsiran id atani bihi al-bashir min Allah fa akrama bihi lada bashiran fi layalin wa la bihinna thalathi kullama jaa zadani tawqira. Tayib. Memang seperti itu cara baca bait syair. Jadi bukan seperti nazar. Bait syair ada aturannya sendiri. Kalau dipotong di tengahan antara sadr bait dengan ajz bait, ya kita harus baca seperti itu. Enggak boleh dibaca lanjut terus. Tayib. Artinya Ahmadullah dzal jalali wal ik, aku memuji Allah zat yang memiliki kemuliaan, hamdan alal adzani katsiran, sebagai bentuk puji atas lafaz adzan yang diajarkan, id atani bihil basyir minal, ketika seseorang datang kepadaku membawakan berita gembira dari Allah, fa akrama bihi lada basyiran, dan kemudian aku pun termuliakan di antara manusia yang lain. Fi layalin wa labihinna thalathi, pada satu malam yang berlalu kemudian tiga malam berikutnya, kullama jaa zadani tauqiran, setiap kali datang mimpi itu menjadikan aku semakin menghormati mimpi tersebut. Tayib. Di dalam syair ini kita bisa pahami bahwa tidak satu malam Abdullah ibnu Zaid bin Abdi Rabbih mendapatkan mimpi tentang adzan, tapi tiga malam berturut-turut. Setelah tiga malam berturut-turut beliau bermimpi seperti itu, barulah beliau yakin bahwa ini adalah sesuatu yang harus disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka selang tiga hari setelahnya baru disampaikan. Taib. Tetapi syair ini tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkannya, sehingga kisah tentang berlalunya tiga malam Abdullah ibn Zaid bermimpi dengan lafaz adzan tersebut tidak memiliki sandaran yang sahih. Baik. Riwayat-riwayat yang sahih hanya menyebutkan Abdullah bin Zaid bermimpi dengan lafaz-lafaz adzan itu, kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah dan diajarkan kepada Bilal. Baik. Mengomentari ini Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan wa hadza syi'ru gharibun. Syair ini gharib, asing. Maksudnya tidak ada riwayat, tidak ada pegangannya. Wa huwa yaqtadi annahu ra'a dzalika thalatha layalin hatta akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita benarkan syair tadi, akan memberikan konsekuensi bahwa Abdullah bin Zaid melihat mimpi tersebut tiga hari berturut-turut, tidak segera memberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fallahu a'lam, wallahu a'lam. Tapi beliau hanya mengomentari itu, tidak membenarkan, juga tidak mengkritik bait syair tersebut. Karena memang tidak ada penegas apakah beliau bermimpi tiga hari, dua hari, atau satu hari. Tapi mafhum dari riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi dari para a'immah bahwa Abdullah ibn Zaid ibn Abdir Rabih bermimpi satu hari kemudian menyampaikannya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah beliau meriwayatkan, kita baca karena ada satu faedah penting tentang perhatiannya seorang muadzin. Jadi antum yang ditunjuk sebagai muadzin tolong perhatikan waktu sholat lebih dibandingkan orang-orang yang tidak ditunjuk sebagai muadzin. Lihat bagaimana Bilal ketika ditunjuk menjadi muadzin Rasulullah SAW, beliau sangat memperhatikan tugas tersebut dan bertanggung jawab dengannya. Tayib, kata Ibnu Ishaq, haddatsani Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair an Urwah ibn Zubair an imra'atin min Bani Najjar qala, dari satu wanita dari Bani Najjar, berarti beliau sahabiyah. Ia mengatakan, kana baiti min atwali baitin haulal masjid, rumahku termasuk rumah yang paling tinggi di sekitar Masjid Nabawi. Tayib. Fakana Bilal yu'adzinu alaihi lil fajr, dan Bilal biasa mengumandangkan adzan untuk salat subuh. Tayib. Kullu ghadatin fayati bisahrin atau fayati bisaharin. Untuk mengumandangkan salat subuh, Bilal biasanya datang di waktu sahur. Jadi tidak mepet adzan, beliau baru datang. Sudah bersiap di waktu sahur, maksudnya cukup untuk waktu makan sahur. Bilal sudah datang. Di mana tempatnya? Di dalam masjid. Di atas. Jadi beliau naik ke menara, duduk di sana, nunggu di sana. Baik. Kemudian kata wanita ini, fayajlisu 'alal bait yantadhirul fajr. Bilal kemudian duduk di tempatnya menunggu terbitnya fajar, dari ketinggian melihat fajar. Tayib. Fa idza ra'ahu tamatta. Ketika sudah melihat fajar itu terbit, maka Bilal kemudian mulai bangkit berdiri dan mengatakan, Allahumma ahmaduka wa astainuka ala Quraisy an yuqimu dinaka. Ya Allah, aku memuji engkau dan aku memohon pertolongan kepada engkau terhadap Quraisy untuk aku bisa menegakkan agamamu. Qalat thumma yu'adzinu. Lalu wanita itu mengatakan, barulah kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Itu rutinitasnya. Datang lebih cepat, menunggu masuknya waktu sholat, kemudian mengumandangkan adzan. Taib. Ini muadzin Rasulullah SAW yang dipilih oleh Nabi SAW. Benar-benar memperhatikan masuknya waktu sholat. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Berapa jumlah muadzin Nabi SAW selain Bilal? Faedah terakhir, kita akan tutup majelis dengan ini. Apakah muadzin Nabi hanya Bilal? Tidak. Berapa jumlah muadzin Nabi? Hah? Siapa yang jawab tadi? Tiga. Tayyib. Yang lain? Belum mana benar kan, belum mana salah kan? Ada yang lain? Dua. Tayyib. Dua, tiga. Ada yang mau nambah empat enggak? Empat. Tayyib. Kita lihat sekarang. Walaqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki arba'ata muadzinin, 4 orang muadzin. Tayib. Siapa mereka? Dicatat. Kita kan kenalnya hanya Bilal toh. Tayib. Ternyata Nabi punya 4. Itsnani bil Madinah, 2 orang ditugaskan di Madinah. Maksudnya di Masjid Nabawi. Itu muadzinnya 2. Wahuma Bilal ibn Rabah, yang pertama adalah Bilal ibn Rabah. Wahuwa awwalu man adzana lin Nabi SAW. Bilal adalah orang pertama yang mengumandangkan adzan untuk Nabi SAW. Setelah Bilal baru 3 yang lainnya ditunjuk. Kemudian muadzin yang kedua, muadzin Masjid Nabawi yang kedua, siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Wahuwa a'ma, seorang buta. Seorang buta, lihat. Jadi tidak ada syarat muadzin itu harus bisa melihat, yang penting dia tahu waktu sholat. Lah Ibnu Ummi Maktum bagaimana tahu sholat? Tahu sudah masuk waktu sholat? Ketika itu belum ada jam, belum ada alarm, masih pakai matahari. Bagaimana cara beliau tahu? Khobar dari para sahabat yang mengatakan bahwa sudah masuk waktu sholat. Ini di Masjid Nabawi. Kemudian Wabi Quba, satu ditunjuk menjadi muadzin Masjid Quba. Wahuwa Sa'ad Al-Quradi. Sa'ad Al-Quradi, Maula Ammar ibn Yasir, bekas budak Ammar bin Yasir. Dan yang keempat, Wabi Makkah, satu orang ditunjuk di kota Makkah. Beliau adalah Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah, tayyib. Namanya adalah Aus bin Mughirah Al-Jumahi. Aus bin Mughirah Al-Jumahi radhiyallahu taala anhum. Tayyib. Antum ingat Abu Mahdzurah karena nanti di fikih ada pembahasan perbedaan lafaz adzan antara Bilal bin Rabah sesuai dengan Abdullah bin Zaid bin Abdirrabbih dengan lafaz Abu Mahdzurah, terutama tentang adzan salat subuh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Keempat ini tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, jilid yang pertama halaman 120. Zadul Ma'ad jilid yang pertama halaman 120. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.